Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Ikhwati iman azani Allah wa iyakum, para pendengar Radio Raja Bandung 1476 AM, juga pemirsa channel YouTube dan Facebook Radio Raja Bandung, dan tak lupa jamaah Masjid Umar bin Khattab di Komplek Radio Raja Bandung, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali menyimak kajian Islam Ilmiah dalam rangkaian Tabligh Akbar dan Ukhuwah Islamiyah pendengar Radio Raja Bandung. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyimak kajian Islam Ilmiah dalam tema Mereguk Manisnya Pernikahan, yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah, beliau Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah sudah bersama-sama dengan jamaah di Masjid Umar bin Khattab. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, apa kabar Zuka? Baik, alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fik. Barakallahu. Baik, ikhwati iman azanillahu ayyakum, para pendengar, pemirsa dan jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab. Kita langsung saja simak kajian pada pagi hari ini dalam tema Mereguk Manisnya Pernikahan. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semua. Dan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah, kami persilakan. Falyatafadal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Kampung Lembur Tengah, Desa Selacau, Kabupaten Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Raja Bandung, baik yang mendengar melalui radio di 1476 AM untuk Kanggo Bandung sareng sabudeureunana, mendengarkan juga melalui streaming Radio Raja Bandung di mana saja Anda berada, melalui channel Facebook ataupun channel YouTube Radio Raja Bandung di mana saja Anda berada, beberapa radio sunnah lain di beberapa kota yang juga ikut bergabung, ikut menyiarkan Tabligh Akbar ini di kota manapun, di negeri manapun Anda berada. A'azani Allah wa iyyakum, semoga Allah memuliakan, menganugerahkan rahmat, menganugerahkan maghfirah dan hidayah kepada kita semua melalui acara yang mulia ini. Tema yang kita angkat merupakan kelanjutan dari bulan yang lalu. Kalau bulan yang lalu bertemakan samara dalam rumah tangga, sekarang agak sedikit membuat penasaran dan kabita. Penasaran karena tema yang kita angkat ini mengandung tanda tanya besar dan cukup membuat sedikit polemik di kalangan panitia. Tema awal yang kita angkat adalah mereguk manisnya madu pernikahan. Ada madunya, muncul polemik di kalangan ikhwan panitia, khususnya kata-kata madu. Ini kesukaan kaum laki-laki, tapi agak sensi di akhwat. Semua orang tahu madu itu bermanfaat dan madu itu manis. Tapi bagi sebagian akhwat, khususnya madu asli, itu paling tidak disukai. Ciri madu asli, bawa aja ke rumah bakal banyak piring terbang. Nah, padahal yang dimaksud dengan mereguk manisnya madu pernikahan bukan madu dalam arti tadi, bukan sama sekali. Itu hanya membahas tentang beberapa faedah, kebahagiaan, keuntungan yang terkandung di dalam pernikahan, yang seringkali seluruh keuntungan tadi itu luput dari manusia, dari orang-orang yang membangun rumah tangga. Banyak rumah tangga awet tapi rajet, banyak rumah tangga yang berlangsung hanya beberapa bulan, beberapa tahun, setelah itu bubar. Banyak rumah tangga yang lebih merasakan pahit getirnya kehidupan dibanding manisnya pernikahan. Itu yang ingin kita gali, ingin kita bahas dalam kajian kita sekarang ini. Sebagai mukaddimah, ingin saya jelaskan terlebih dahulu tentang at-targhib fin nikah wa ba'da dzalik fawaiduhu. Ada dua poin yang kita akan bahas pada tablik akbar kita kali ini. Pertama, at-targhib fin nikah. Targhib itu, kata orang selacaumah, pangbibita, stimulan, pendorong, sesuatu yang bisa memotivasi kita untuk menikah. Setelah itu barulah kita masuk kepada beberapa faedah atau keuntungan dari menikah. Nikah memiliki banyak poin-poin yang menggiurkan, yang menyebabkan siapapun orang yang mengetahuinya akan terdorong untuk menikah. Jangankan yang belum, yang sudah pun ingin lagi. Maksudnya yang pernah nikah lalu istrinya mati ingin nikah lagi gitu. Jangan Victor. Kenapa? Karena nikah itu bisa menolong dan mendorong kita untuk melaksanakan agama kita jauh lebih baik, lebih sempurna daripada sebelumnya. Nikah itu bisa menghinakan dan melemahkan godaan setan. Nikah itu ibarat benteng yang amat sangat kuat, membuat pertahanan yang dahsyat dari serangan musuh. Musuh manusia itu maksudnya setan, la'natullahi alaih. Dan nikah pun bisa memperbanyak satu hal yang menyebabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam merasa bangga dibanding nabi-nabi yang lainnya di hari kiamat nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang walud dan wadud. Walud itu yang banyak anaknya, yang subur. Bukan berarti menikahi janda yang banyak anak, bukan. Maksudnya nikahi wanita yang subur, yang diduga akan melahirkan banyak anak. Bisa dilihat dari lihat kakaknya yang wanita yang sudah menikah, lihat ibunya, lihat neneknya, berapa orang anaknya. Kalau seluruh orang tuanya, neneknya, buyutnya, ibunya, kakak-kakak yang wanitanya semuanya rendai, rendai itu apa? Banyak anaknya, tunji, setahun hiji, itu menunjukkan keluarga subur. Nikahi wanita yang seperti itu. Kenapa? Karena fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan merasa bangga dengan banyaknya kalian dibanding nabi-nabi lain pada hari kiamat. Semakin banyak umatnya, semakin banyak pengikutnya, itu semakin menjadi kebanggaan bagi para nabi dibanding nabi lainnya pada hari kiamat. Dan Nabi SAW menginginkan umatnya lah yang terbanyak, dan kelak keinginan beliau ini akan terbukti pada hari kiamat. Satu-satunya jalan untuk memperbanyak jumlah umat ini, ya sebanyak mungkin memiliki anak, sehingga saking banyaknya keutamaan dari pernikahan ini, maka sebagian ulama menyatakan annan nikah afdalu minat takhalli li'ibadatillahi azza wa jalla, bahwa menikah itu lebih utama daripada takhalli. Takhalli itu menyendiri, menyepi, fokus hanya untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla seumur hidupnya. Ada orang yang fokus ibadah, enggak mau peduli kepada orang, kepada urusan dunia, ingin khusyuk ibadah kepada Allah. Jangankan yang fardu, yang sunnah pun dilakukan. Kata orang Sunda mah apa? Fardu kalaku, sunnah kalampah. Dia enggak peduli kepada urusan dunia, fokus. Kebayang, seumur hidupnya ibadah, pahalanya luar biasa banyak dan gede. Tapi para ulama menyatakan bahwa menikah lebih utama daripada demikian. Itu salah satunya diambil dari sebuah hadis tentang tiga orang sahabat datang kepada para istri Nabi bertanya tentang apa sih yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam di malam hari dan juga di siang hari. Mereka ingin meniru, mereka ingin mengikuti, mereka ingin meraih keutamaan seperti keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau diberi keutamaan itu pasti karena amalnya, baik amalan malam ataupun siang harinya. Maka para istri Nabi itu menjawab, kalau malam beliau tidur, tapi sepertiga akhir malam bangun kemudian sholat sampai subuh. Kalau siang hari kadang-kadang saum sunnah, kadang-kadang tidak. Ini khusus saum sunnah, kalau Ramadan pasti setiap hari saum. Terus wakana fi mihnati ahli, dan beliau suka bantu-bantu istrinya di rumah, suka nyapu, suka menambal pakaian yang sobek, suka menyambung tali sendal yang putus, suka memunguti sampah yang ada di rumahnya. Tapi satu hal yang dipastikan, Nabi SAW tidak pernah mengepel di rumahnya. Tahu sebabnya kenapa? Karena bukan tembok, itu tanah. Mendengar jawaban para istri Nabi tersebut, tiga orang sahabat itu ternyata enteng, enggak berat-berat amat amal yang dilakukan oleh Nabi SAW itu. Malamnya tidur, sepertiga akhir malam bangun. Kemudian siangnya kadang-kadang saum, kadang-kadang tidak. Saum sunnah maksudnya. Dan suka nyapu, enteng. Mereka ingin beramal lebih dari itu. Yang satu menyatakan, saya semalaman enggak akan tidur. Terus saya akan apa? Akan sholat sepanjang malam. Yang kedua, saya mah saum terus setiap hari, saum sunnah. Kalau Nabi kadang saum, kadang tidak. Yang ketiga, mendengar Nabi suka bantu-bantu istrinya, ternyata ribet. Harus bantu-bantu istrinya. Zaman baheula agak mending, gak perlu ngepel gitu ya, gak perlu nimba. Aduh, zaman sekarang lebih gede rumahnya, lebih repot mengurusnya. Dia menyatakan, ana la atazawwajun nisa, aku tidak akan menikahi para wanita. Untuk apa? Untuk fokus ibadah kepada Allah azza wa jalla. Tidak ingin ibadahnya terganggu. Kalau sudah menikah, harus ngurus istri, harus cari nafkah. Apalagi sudah punya anak, apalagi ketika istrinya ngidam, tengah malam ingin rujak. Mencari tukang rujak digedor ke rumahnya malah marah. liur punya istri yang idam seperti itu gitu kan. Apalagi sudah punya anak, sering ngarenghik. Pas mau ke masjid ngarenghik dalam keadaan belepotan sama air ompol. Dibawa masih kotor. Tidak dibawa ngarenghik, menjerit-jerit, nangis, liur kan. Akhirnya dimandiin dulu. Sekeburu komat, keburu salam. Ribet nikah. Saya tidak akan mau menikah. Mau fokus ibadah. Motivasinya bagus, baik kan? Mendengar jawaban tiga sahabat ini, Nabi SAW memanggil mereka bertiga. Lalu bertanya, memastikan. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza? Kaliankah yang berkata begini, begini, dan begini? Fawallahi ana atqakum lillah wa akhsyakum bih. Demi Allah, aku adalah orang yang lebih bertakwa dibandingkan kalian. Aku orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Tapi aku toh sholat malam, aku pun tidur. Aku pun saum sunnah, kadang-kadang tidak. Wa ana atazawwajun nisa. Aku pun menikahi beberapa wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang tidak suka kepada sunnahku ini, termasuk sunnah pernikahan, dia bukan umatku. Tidak diakui oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai umatnya, menunjukkan tidak menikah. Walaupun dalam rangka ingin ibadah lebih fokus kepada Allah, itu salah. Itu keliru. Itu tidak benar. Itu menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh manusia-manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu para nabi dan para rasul. Para nabi, para rasul pun oleh Allah dilengkapi kehidupan mereka dengan para istri, dengan pasangan hidup untuk membantu mereka menunaikan kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-38. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau hai Muhammad, dan kami telah menjadikan bagi mereka pasangan-pasangan, istri-istri dan anak-anak turunan. Lihat umpamanya doa seorang ibadur rahman yang Allah jelaskan dalam surah Al-Furqan mulai ayat 63 terus sampai ayat seterusnya. Salah satu kebiasaan ibadur rahman itu hamba-hamba ahli ibadah kepada Allah yang maha rahman, pisurgaun, calon-calon penghuni surga. Salah satu isi doa orang yang dipuji oleh Allah, mereka berkata, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka berkata, ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi sumber kebahagiaan bagi kami, dan jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itulah, maka kalau manusia terbaik saja, para nabi di setiap zaman, menikah sengaja oleh Allah diberikan pasangan hidup. Orang-orang mukmin, orang-orang soleh, ahli surga dipuji oleh Allah hanya karena mereka itu memiliki pasangan-pasangan yang soleh. Maka menikah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia-manusia yang terbaik. Makanya kalau umpamanya kita memiliki putri, lalu datang orang yang melamar, lihat agamanya. Kalau agamanya baik, akhlaknya baik, jangan pandang status sosialnya, jangan lihat kekayaannya, jangan lihat faktor duniawinya. Nikahkan. Kalau enggak, akan muncul fitnah yang sangat besar dalam kehidupan yang kamu sedang jalani. Berkata Nabi SAW Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwiju illa taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadin kabir." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada kalian seorang pemuda, kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya, agamanya baik, akhlaknya juga baik, gitu ya. Nikahkan dia dengan putrimu. Kalau enggak, akan muncul fitnah yang besar, fitnah dan kerusakan di muka bumi. Apa bentuk fitnah dan apa bentuk kerusakan di muka bumi yang terjadi apabila putri kita tidak dinikahkan kepada pemuda yang bagus agama dan akhlaknya ketika melamar? Nanti kita akan bahas pada waktu membahas poin yang kedua di antara fawaidun nikah. Berdasarkan hal itu, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Lau lam yabqa min umri illa 10 ayyam, la ahbabtu an atazawwaja likaila alqa Allah azba." Seandainya umurku tersisa hanya 10 hari, kata dokter ini difonis, kamu 10 hari lagi tuh, lihat tanda-tanda dari organ tubuh, penyakit dan seterusnya, maksimal 10 menit lagi, 10 hari lagi mati. Seandainya tidak ada yang tersisa dari umurku di dunia kecuali hanya 10 hari, maka pasti aku akan menikah. Karena aku tidak ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan membujang. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an itu memiliki dua istri yang dua-duanya itu meninggal terkena penyakit taun. Setannya nih, mati karena penyakit taun itu bagus apa baik? Bagus dan baik. Saya tidak memberikan pilihan buruk karena memang ini bagus. Sebab orang yang mati karena penyakit taun, matinya mati syahid. Salah satu di antara kematian sebagai syahid, mati karena penyakit taun. Lalu mati kedua-duanya, tinggal tersisa Mu'adz pun dalam keadaan terkena penyakit taun. Hanya belum mati, tapi besar kemungkinan tak akan lama lagi mati. Apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal? Dia berkata, "Zawwijuni fa inni akrahu an alqi Allah azba." Nikahkan aku karena aku sangat tidak suka kalau aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membujang. Jadi walaupun dalam keadaan terkena penyakit taun dan beberapa hari lagi tak lama lagi akan mati, tapi beliau meminta agar dinikahkan. Bukan karena pertimbangan-pertimbangan duniawi, bukan. Tapi coba lihat, karena pertimbangan ukhrawi. Aku tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membujang, dalam keadaan tidak memiliki istri sama sekali. Ini pertimbangan duniawi apa ukhrawi? Ukhrawi. Dalam pandangan agama beliau sebagai seorang sahabat Nabi alaihissalatu wassalam yang menjadi rujukan bagi orang-orang setelahnya, beliau menyatakan, nikahkan aku. Aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membujang. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu istrinya banyak. Begitu salah satu di antara istrinya meninggal, di antara empat istrinya, beliau menikah lagi. Ada yang meninggal, pokoknya difulkan jatahnya itu. Disebutkan, karena Umar bin Khattab radhiyallahu an yukthirun nikah. Beliau sering kali menikah. Tapi ingat, bukan karena pertimbangan duniawi Apalagi untuk memuaskan nafsu seksual beliau semata-mata. Enggak, beliau sudah tua ketika itu. Tapi apa alasannya? Beliau berkata, ma atazawwaju illa liajlil walad. Tidaklah aku menikah kecuali dalam rangka memiliki sebanyak mungkin anak. Karena aku ingin menjadi salah seorang yang menyebabkan Nabi kita Muhammad SAW bangga dibanding umat-umat yang lain pada hari kiamat. Berkata Nabi SAW, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat dibanding nabi-nabi yang lainnya. Itu pertimbangannya. Para sahabat tidak gila dunia. Para sahabat tidak gila para wanita. Tapi para sahabat gila terhadap keuntungan ukhrawi. Semua unsur duniawi yang mereka miliki itu ditujukan untuk meraih kebahagiaan dan keuntungan di akhirat. Sisi dan sudut pandang ini yang tidak difahami oleh orang-orang yang jauh dari ajaran agama. Lalu melontarkan tuduhan, oh itu mah beki ka awewe, oh itu mah budak nafsu, oh itu mah begini, begini, dan begini. Karena cara berpikir mereka, sudut pandangan mereka, sudut pandang dan cara berpikir yang tidak didasarkan pada pertimbangan agama. Hanya duniawi semata-mata. Ada seorang sahabat, ya, dia ini memutuskan untuk menghabiskan seluruh waktunya berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tidur pun di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dibutuhkan oleh Nabi, siap. Membawakan barangnya, membawakan airnya, mencarikan sesuatu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya diputuskan, dicarik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap tidak mau beranjak dari tempatnya. Dicariknya dilarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alla tatazawwaj?" Kenapa kamu tidak menikah? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, inni faqirun la syai'a li wa anqati'u an khidmatika. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini fakir. Aku tidak memiliki apa-apa. Aku putuskan untuk berkhidmat seumur hidupku kepadamu. Tapi walaupun fakir, jangan negative thinking kepada dia. Jangan suudzon bahwa dia minta-minta. Enggak. Dia hanya mencukupkan makan untuk diri sendiri. Pagi-pagi dia ke pasar, kemudian kuli, manggul ini, manggul itu, sudah dapat upah, makan sudah segera ke rumah Nabi SAW. Menunggu titah dan perintah atau apapun yang dibutuhkan oleh Nabi SAW. Mendengar itu, beliau pun diam. Kemudian suatu waktu, karena Nabi SAW melihat orang ini terus-terusan mendampinginya, kemudian ditanya lagi, kenapa kamu tidak menikah saja? Jawabannya sama. Sampai sahabat ini berpikir, kenapa Nabi SAW menyuruh aku menikah? Tidaklah, beliau menyuruh sesuatu ke umatnya. Kecuali pasti apa yang disuruhnya itu baik untuk agama dan untuk akhirat. Dia berpikir begitu. Allah dan Rasul jauh lebih tahu tentang kemaslahatan dunia dan akhirat. Dia berkata, Allahu wa Rasuluh a'lam bima yuslihuni fi dunyaya wa akhirati. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang apa yang lebih maslahat bagi diriku untuk duniaku dan untuk akhiratku. Wa ma yuqarribuni ilallahi minni. Walain qala lithalithah la'af'alanna. Dan Allah dan Rasulnya lebih tahu apa yang bisa lebih mendekatkan aku kepada Allah dibanding diriku sendiri. kalau nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sekali lagi aku menikah, pasti aku akan lakukan. Maka ternyata esok harinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, Allah tatazawwaj, kenapa kamu tidak menikah? Lalu orang ini berkata, ya Rasulullah, zawijni, wahai Rasulullah, bolehlah, nikahkan aku. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Idhab ila bani fulan. Faqul inna Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tuzawwijuni fatatikum. Kamu pergi itu ke rumah si fulan. Katakan kepada dia bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk menikahkan kalian kepada aku, kepada si laki-laki ini. Jadi Nabi hanya memerintahkan, pasti para sahabat akan apa? Akan nurut. Kalau diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, orang itu bertanya, ya Rasulullah, la syai'a li. Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa. Miskin dia. Liyakawa ragabtaya. Itu artinya miskin. Tidak memiliki apa-apa. Faqala li ashabi, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ijma'u li akhikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumpulkan oleh kalian sumbangan untuk saudara kalian ini. Dikumpulkan. Ada yang menyumbang uang, ada yang menyumbang emas, ada yang menyumbang makanan. Dikumpulkan sampai terkumpul dengan jumlah yang banyak. Fadhahabu bihi ilal qawmi fa'angkahu. Lalu diantarlah laki-laki ini ke orang yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Lalu orang yang ditunjuk oleh Nabi pun lalu menikahkan putrinya dengan pemuda ini. Berkata Nabi SAW kepada orang ini, Awalam ajma'u lahu minal ashab syatan lil walimah. Kenapa kamu tidak sembelih seekor kambing bagi para sahabatmu sebagai walimah? Walimah itu sebagai resepsi pernikahan, menjamu sahabat-sahabatnya. Akhirnya dia menyembelih seekor kambing, dimasak dan dijadikan sebagai jamuan bagi para sahabatnya. Lihat betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali menganjurkan orang ini menikah, dan itu demi kemaslahatan yang lebih baik untuk dunia dia ataupun akhirat dia. Berdasarkan hal itulah maka orang itu pun memutuskan lebih baik menikah karena mengikuti anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Break dulu iklan ya, silakan. Baik. Bagi pemilik kendaraan Karimun nomor polisi D1756MF, sekali lagi, pemilik kendaraan Karimun D1756MF, silakan untuk memindahkan kendaraannya dikarenakan menghalangi kendaraan warga yang akan keluar dan warga tersebut kadarullah sedang sakit, akan berobat. Terima kasih. Silakan. Sudah. Barakallahu fiik. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah, ucapan Sufyan ini membantah opini kebanyakan manusia tentang orang yang demen nikah demi agama. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, kasratun nisa laisat minad dunya. Memiliki banyak istri ini bukanlah urusan dunia. Bukan untuk kepentingan dunia. Li'anna aliyan kana azhada ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lahu arba'un niswah wa sab'asyara sariyah. Fannikahu sunnah madiyah wa khuluqun min akhlaqil anbiya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, orang yang paling zuhud terhadap dunia di kalangan para sahabat Nabi, paling zuhud. Beliau tidak suka kepada gemerlapnya kehidupan dunia. Tapi beliau memiliki 4 istri dan 17 anak-anak. Nikah adalah sunnah sejak dahulu dan akhlak di antara akhlak-akhlak para nabi. 4 istri yang dimiliki oleh Ali ini di luar istri yang pertamanya. Siapa istri pertamanya? Fatimah radhiyallahu anha. Karena Fatimah sudah meninggal 6 bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Fatimah pun wafat. Setelah itu Ali menikah lagi sampai memiliki 4 istri dan 17 anak-anak. Nah, orang banyak mencibir dan suudzon kepada beliau. Tidaklah Ali menikah sampai 4 istri kecuali pasti untuk memuaskan hawa nafsunya. Dibantah oleh para sahabat lain dan para ulama setelahnya, di antaranya Imam Sufyan bin Uyainah, qathratun nisa laysat minad dunya, memiliki banyak istri bukanlah urusan dunia, bukan untuk kepentingan dunia, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tadi dia menyatakan, tidaklah aku banyak menikah kecuali karena ingin memiliki banyak anak, karena aku ingin menjadi salah satu manusia yang menjadi penyebab Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa bangga di hari kiamat dibanding umat-umat sebelumnya, karena umat beliau adalah umat dengan jumlah yang paling banyak. Itulah beberapa targhib atau motivasi yang mendorong kita untuk menikah. Makanya para bujang, para lajang, segeralah menikah. Cari pasangan yang didasarkan kepada pertimbangan agama, bukan pertimbangan dunia. Selama agamanya baik, bagus, maka nikahlah. Maka itu jauh lebih baik dari sudut pandang agama dibandingkan dengan membujang selama-lamanya, melajang selama-lamanya. Inilah mukaddimah tentang at-targhib fin nikah. Lalu kenapa agama Islam sangat mendorong manusia untuk menikah, untuk membangun rumah tangga? Karena di dalam kehidupan pernikahan, di dalam kehidupan berumah tangga, terdapat banyak madu yang amat sangat kareut, kata orang Sunda Maya. Kareut ini tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Disebut manis, amis dina bahasa Sunda amanya. Disebut manis banget, giung dina bahasa Sunda mah. Pokoknya kareut mah manisnya enak aja gitu. Manis banget tapi tidak giung gitulah. Nah, di dalam pernikahan banyak madu yang seperti itu, yang tidak mungkin bisa diperoleh kecuali hanya dengan jalan menikah. Para bujangan, para lajang gak akan bisa merasakan dan meraihnya. Hanya orang-orang yang sudah menikah. Apa sajakah di antara faedah-faedah nikah? Inilah yang saya maksud dengan manisnya madu pernikahan. Faedah-faedah yang terdapat dalam pernikahan ada banyak, puluhan. Tapi khusus dalam kesempatan ini, saya hanya akan membahas 5 saja di antaranya. Dengan 5 ini juga kita sudah kabita pisan. Sudah amat sangat tergiur. Sudah amat sangat termotivasi untuk segera menikah. Apa saja beberapa madu pernikahan tersebut, beberapa faedah dari pernikahan tersebut, yang masing-masing poin ini memakan cukup waktu untuk membeberkannya. Yang pertama adalah al-walad wa huwal aslu lahu wad'un nikah. Pertama, Salah satu di antara manfaat atau faedah dari pernikahan adalah memiliki anak. Dan ini sebenarnya maksud utama dari pernikahan. Menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Yang apabila manusia itu tidak melakukan pernikahan, terhentilah kehidupan mereka sampai pada generasi mereka. Coba lihat. Ya, konsep hidup manusia sekuler. Yang hidupnya hanya untuk dunia. Tidak berpikir akhirat. Seperti manusia-manusia yang hidup di Eropa, di Amerika, di Asia Timur. Mereka tidak beragama. Ateis menempati tempat nomor satu di sana. Jarang di antara mereka yang menikah. Karena apa? Karena mereka itu ribet. Harus memproses prosedur yang harus mereka lakukan. Surat-surat ini dan itu. Ada hak dan kewajiban. Ada ikatan yang tidak menyebabkan mereka bisa berbuat bebas. Bila bercerai, lebih ribet lagi. Belum lagi mengandung. Wanita jarang ada yang mau mengandung di sana. Karena menderita. Belum lagi melahirkan. Belum lagi harus mengurus anak. Semuanya penderitaan. Dan ketika si anak sudah dewasa 16 tahun, dia sudah dijamin oleh negara. Bukan lagi tanggungan orang tua dan terpisah. Apa akibatnya? Akibatnya ketergantungan anak kepada orang tua tidak ada lagi. Dan balas budi si anak kepada orang tua tidak. Memiliki anak sesuatu yang menyakitkan secara psikis ataupun secara fisik. Secara fisik capek. Secara fisik sakit sejak mulai mengandung, melahirkan dan mengurusnya. Secara psikis mereka menderita karena anaknya kelak akan menjadi anak yang durhaka. Kalau umpamanya anaknya sudah memisah, berpisah, punya pekerjaan sendiri, penghasilan sendiri, si orang tua gak bisa sekonyong-konyong datang tanpa pemberitahuan, tanpa janji dengan anaknya bisa diusir. Itu yang terjadi. Makanya jarang di sana memiliki anak, jarang menikah. Adapun apa yang bisa dinikmati melalui pernikahan, mereka bisa lakukan tanpa menikah. Hubungan suami istri dalam pernikahan mereka bisa lakukan dengan berzina dan di sana bebas selama suka dan sama suka, ya. Demikian juga dengan hal-hal yang lain-lainnya. Apa akibatnya? Akibatnya orang-orang Eropa di sana yang tidak menikah karena jarang menikah, jarang punya anak, proses pertumbuhan penduduk di kalangan penduduk asli sana amat sangat lambat. Angka kematian lebih banyak daripada angka kelahiran. Sementara orang-orang Islam di sana, ada orang Maroko di sana, ya. Ada orang Suriah di sana, orang Libanon di sana, ada orang Indonesia yang muslim. Anaknya itu belasan. Apa yang terjadi? Makin lama, jumlah kaum muslimin di sana makin banyak. Jumlah ateis, jumlah orang kafir, karena tidak mau menikah makin sedikit. Sehingga pertumbuhan jumlah kaum muslimin di sana berkembang pesat. Sehingga para peneliti menyatakan tak lama lagi belasan tahun, maksimal 20 tahun. Eropa, Amerika bakal dikuasai oleh kaum muslimin. Salah satunya karena faktor pertimbangan ini. Makanya di sana tidak pernah kita menemukan ada orang sekeluarga, cucu, ayah, ibu, dan nenek kakek jalan bareng-bareng berwisata, jalan-jalan di mall. Enggak ada yang seperti itu. Kalau di kita kan ngaji aja anaknya 7, beriak gitu ya. Ayah ibunya ngaji, anaknya lari-lari, liur. Di sana enggak ada yang begitu. Kalau ada ya kak, di sini kan ada kakek-kakek, nenek-nenek jalan-jalan berdua. Di sana enggak. Paling ada nenek-nenek nuntun anjing. Anjing itu teman hidup di masa tua. Sehingga banyak sekali orang-orang di sana sudah tua hidup sendirian berdua dengan anjingnya. Tahu-tahu tetangganya mencium bau bangkai dari rumah orang itu. Ketika dilaporkan ke polisi, didobrak, si nenek, si kakeknya itu sudah mati tanpa ada yang mengetahuinya. Kekayaannya banyak. Ada surat wasiat, seluruh harta saya wariskan ke anjing saya. Kaya tuh anjingnya tuh ya. Bisa di sana diwariskan ke binatang. Coba tanya ke orang-orang yang pernah hidup di Eropa sana. Seperti itu. Jadi memiliki anak merupakan salah satu di antara tujuan dari pernikahan. Karena itu, setiap penyebab kelahiran anak dilegalkan oleh Islam. Dan diiming-imingi, dimotivasi, disupport sebagai perbuatan ibadah. Nikah, salah satu dan bahkan satu-satunya cara untuk memperoleh anak yang sah. Dianjurkan nikah. Dianjurkan untuk melakukan hubungan suami istri dan dianggap sebagai ibadah. Dengan pahala yang sangat besar. Menggugurkan dosa dan menghasilkan pahala yang besar. Dan tidak hanya itu. Allah membekali manusia yang ingin memiliki anak turunan untuk kemaslahatan mereka. Allah bekali mereka dengan syahwat bagi kedua-duanya. Diberilah syahwat agar mereka termotivasi untuk menikah, untuk melakukan hubungan suami istri demi keberlangsungan hidup jenis mereka, bangsa manusia. Akhirnya memiliki anak turunan, cucu, cicit, dan seterusnya. Jadi tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syahwat baik kepada laki-laki dan wanita kecuali dalam rangka meraih tujuan yang tadi, memperbanyak anak dan turunan. Melakukan hubungan suami istri itu tak ubahnya seperti makan dan minum. Dalam makan dan minum ada dua tujuan yang kita ingin raih. Pertama, makan dan minum yang kita lakukan demi kesehatan kita, demi kekuatan kita. Kita harus hidup. Untuk hidup itu dibutuhkan tenaga, dibutuhkan energi, dibutuhkan fisik, dibutuhkan stamina. Dan stamina, fisik, kekuatan, power itu didapat dari mana? Dari makan, dari minum. Makan minumnya gak boleh sembarangan, harus yang terjaga. Ya sehat, ya kuat. Yang pertama. Yang kedua, menikmati rasa makanan. Maka orang selalu termotivasi untuk makan. Pertama enak, yang kedua bermanfaat. Ya sehat, ya kuat. Kan begitu. Melakukan hubungan suami istri tak ubahnya seperti itu. Pertama ada tujuan utama yang ingin diraih, yaitu agar menghasilkan anak. Yang kedua, proses melakukan hubungan suami istri tak ubahnya seperti makan. Ada rasa enak, ada rasa nikmat yang teralami oleh manusia yang melakukannya. Itu yang membuat manusia itu termotivasi. Lalu lahirlah anak. Dan ketika anak lahir, maka dari kelahiran anak muncul berbagai macam keuntungan yang tidak bisa diperoleh kecuali melalui anak. Oleh para ulama disimpulkan ada 4 poin. Berkata para ulama, wa fit tawassuli ilal walad qurbatun min arba'ati aujuh fil asli fit targhibi fihi indal amni min ghawaili syahwah hatta lam yuhib ahaduhum ayyalqi allaha azba. Di dalam hubungan orang tua dengan anak terkandung qurbah, ibadah, bentuk takarub kita kepada Allah dari 4 aspek, 4 sudut pandang. Sehingga karena hal inilah para ulama, orang-orang soleh zaman dahulu sampai-sampai menyatakan tidak ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki istri, tidak memiliki suami. Status orang ketika mati antara punya pasangan dengan tidak, Jauh berbeda dalam pandang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di masa akhir jangan sampai berpikir seorang suami mau mati umpamanya, mah kamu masih muda, bapak mau mati, kalau mau nikah lagi dari sekarang sok ajalah, bapak akan ceraikan bapak, mas sebentar lagi mati. Keliru nih orang. Sahabat mah mau mati pun dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak memiliki pasangan, nikahkan dulu saya, tolong. Saya tidak ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan membujang, dalam keadaan menyendiri, enggak. Atau umpamanya seorang wanita, saya mah sudah tua, bapak nikah aja lagi tuh banyak ABG. Saya mah mau pesantren saja, ingin mati menyendiri. Ini orang keliru. Apalagi jihad terbesar bagi seorang wanita apa? Khidmah kepada suami. Rasul SAW bersabda kepada seorang wanita, "Fandur kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruk." Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Nah, peluang masuk surga secara lebih mudah sudah ada di tangan karena memiliki suami, dia memilih, saya ingin mati menyendiri. Bapak nikah lagi, ceraikan saya. Keliru itu orang. Apa saja keempat poin dari keuntungan memiliki anak? Pertama, muwafaqatu mahabbatillahi bisya'i fitahsilil walad liibqa'i jinsil insan. Ini yang pertama. Pertama adalah dia akan meraih kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia telah berupaya, pertama berupaya menghasilkan anak dan menjaga kelestarian keberlangsungan kehidupan manusia adalah sesuatu yang paling membuat Allah subhanahu wa ta'ala cinta. Tahu enggak? Betapa berharganya, mahalnya, pentingnya alam jagat raya ini, langit dan bumi ini, yang bila ini hancur, hancurlah seluruh kehidupan. Tapi ternyata Nabi SAW menyatakan, "Fawallahi demi Allah, runtuhnya langit dan bumi ini ahwanu indallah min safkid damil muslim." Itu lebih enteng, lebih ringan daripada terbunuhnya darah seorang mukmin. Terbunuhnya darah seorang mukmin itu menurut Allah lebih berat daripada hancurnya alam jagat raya ini. Oleh karena itu setiap kali ada seorang yang berupaya melestarikan keberlangsungan hidup bangsa manusia dengan cara menikah untuk menghasilkan anak, Allah sangat cinta kepada dia. Siapa yang menikah untuk itu? Siapa yang berupaya untuk memiliki anak dalam rangka itu dengan cara-cara yang Allah syariatkan, Allah akan mencintai orang itu. Kadar cintanya sebanding dengan kadar usaha yang dilakukan oleh orang seperti itu. Yang pertama. Kedua, talabu mahabbati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi takthirim min mubahatihi. Kedua, berupaya meraih kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk memperbanyak anak yang bisa membuat Nabi bangga dengan hal itu. Apa saja yang membuat Nabi bangga yang kita lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai hal itu. Allah mencintai, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai. Ketiga, talabut tabarruk bidu'ail waladi salihi ba'dah. Mencari barokah dengan doa anak-anak soleh yang lahir setelahnya. Setelah kematian orang tua, tinggal anak-anaknya. Orang tua yang sudah mati, masih enggak bisa meraih keuntungan dari anak-anaknya yang masih hidup? Iya. Dari apanya? Dari doa. Doa anaknya itu mustajab untuk orang tuanya. Bahkan kesolehan seorang anak salah satunya ditentukan oleh seberapa sering anak itu mendoakan orang tuanya. Dan ini diterangkan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis idza matabnu adama in qata'a amaluhu ila min thalathin. Kalau seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya, maksud putus seluruh amal, putus pahala dari amalnya. Karena dia sudah mati, enggak bisa beramal, enggak bisa sholat, enggak bisa saum, enggak bisa zakat, enggak bisa apapun. Pahalanya semua putus, enggak bisa nambah. Kecuali tiga. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah. Jariah itu yang mengalir terus. Mengalir pemanfaatan dari sedekah itu, mengalir pula pahala ke alam kubur dia. Umpamai seseorang nih nyumbang karpet masjid ini nih. Selama karpet di masjid itu dipakai orang untuk sholat, orang yang sholat dapat pahala, yang nyumbang karpet dapat pahala juga. Dipakai ngaji seperti ini, yang menyumbang karpetnya dapat nggak pahala? Dapat pahala tuh. Bagaimana dengan yang nyumbang genteng? Dapat pahala enggak? Kan genteng enggak diduduki. Ada manfaat dari genteng? Ada, kalau enggak ada genteng banjir ini enggak bisa diduduki karpet ya. Terus bagaimana yang nyumbang bata yang dipasang di atap? Semua ini satu kesatuan yang utuh. Jangan sampai pahiri-hirian. Nih saya nyumbang ya. Satu buah keramik, tapi tolong pasang di tempat sujud imam. Jangan di belakang, jangan di teras. Karena walaupun umat di masjid itu tidak ada yang sholat kecuali imam, itu pasti kepake ya. Kalau yang belakang enggak, ada yang begitu? Mungkin ada, orang itu keliru. Ini masjid satu kesatuan utuh. Yang nyumbang paku, tek-tek diterapkan. Diterapkan tuh, ditempelkan di dinding. Kepake sholat apa enggak? Enggak. Dapat enggak pahalanya? Dapat. Masjid ini satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Apapun yang disumbang. Kalau umpamanya, orang yang nyumbang ke masjid hanya dapat pahala kalau itu terpakai, enggak akan ada yang mau nyumbang paku tuh. Mana ada paku dipakai sholat ya? Gak akan ada, gak mau saya menyumbang paku, gak akan dapat pahala. Bisa begitu nanti. Ini satu kesatuan yang utuh, semuanya dapat ya. Maka bila ada kesempatan untuk bersedekah jariah, berlombalah, itu tabungan masa depan. Masa depannya bukan di dunia, tapi untuk di alam barzah sampai ke akhirat nanti, yang masa hidupnya jauh lebih panjang daripada masa hidup di dunia. Duh, saya ngomongin langsung kenceleng ngedar. Termotivasi. Oleh karena itu bersegeralah, bersegera. Cari mana ya yang butuh sumbangan masjid, pesantren. Ah, kita sebentar lagi ngebangun ya di belakang pesantren. Ayo keluarkan semua dompet. Ya, lemparkan semua dengan dompet. Saya enggak punya uang. Cari lemari berangkas, ada enggak Mas? Ambil semuanya. Nih, kasihkan ya. Mas gak punya, uang gak punya, ada juga mobil, kasih kunci BPKB STNK-nya nih, jual, silakan. Panitia nerima gak, Cep? Ah, menerima tuh. Nanti jelek jadi bangunan, dipakai belajar Islam, dapat pahala. Santri-santrinya lulus, jadi da'i, jadi ustad kemana-mana. Setiap si santri yang tadi disumbang oleh kita, pesantrennya, menyampaikan ceramah, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, dia dapat pahala. Itu gurunya dapat pahala. Itu yang nyumbang pesantrennya juga dapat pahala. Kalau enggak ada bangunan, enggak ada pesantren, orang ini enggak akan jadi ustaz kelak. Kan begitu. Itu semuanya peran yang diberikan oleh manusia sekecil apapun. Ada catatannya dan ada bagiannya. Allah Maha Adil. Oleh karena itulah, maka sedekah jariah termasuk di antara investasi akhirat yang tidak akan pernah rugi. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dari lafad wa waladin solihin yad'ulah, dan orang soleh, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, Berkata para ulama, hadis ini menunjukkan kesolehan sang anak salah satunya ditentukan oleh seberapa sering dia mendoakan kedua orang tuanya, baik masih hidup orang tuanya ataupun sudah mati. Maka ikhwan akhwat, sesering mungkin doakan orang tua dalam sholat kita ataupun di luar sholat kita, ketika kita safar di perjalanan, ketika kita sholat di sujud, sujud mana aja, sujud awal, kedua, ketiga, sampai sujud terakhir, bawa sebut nama orang tua di dalam doa-doa kita ya. Di setiap doa kita jangan sampai dilewatkan menyebut nama orang tua. Kesolehan kita sebagai anak salah satunya dilihat dari seberapa sering kita mendoakan kedua orang tua kita. Inilah poin yang ketiga, tabarruk terhadap doa anak soleh, mencari berkah terhadap doa-doa anak ya. Keempat, talabus syafa'ati bi mautil waladi shaghir idza mata qablah. Mencari syafaat dengan kematian sang anak bila anak mati lebih dahulu. Jadi bagi orang tua yang punya anak, siapapun yang mati lebih dahulu itu menguntungkan bagi orang tua. Kalau orang tua mati lebih dahulu, anaknya kelak beramal soleh, beribadah, melakukan banyak kebaikan plus berdoa, itu mengalir semuanya pahalanya ke orang tua. Kalau orang tua lebih dahulu mati. Tapi kalau yang lebih dahulu mati teh anaknya, maka anak tersebut akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Inilah empat poin dari keuntungan memperoleh anak. Yang setiap poin tadi baru disebut poin-poin inti yang belum rinci. Sekarang kita masuk ke rinciannya. Adapun yang pertama, masih ingat apa poin pertama dari keuntungan memiliki anak? Meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menerangkan poin ini, para ulama menyatakan ammal wajhul awwal fahuwa adaqul wujuh wa ab'aduha an afhamil jamahir wa huwa ahaqquha wa aqwaha inda dzawil basairin nafidah min ajaibi sunillahi ta'ala wa majari hukmihi wa bayanihi anna sayyida idza salima ila abdihi al-badar wa alatil haras wa hayya'a lahu ardan muhayya'atun lil harasa wa kana al-'abdu qadiran 'alal harasa wa wukila bihi. Adapun poin yang pertama, memiliki anak itu bisa meraih apa? Meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah poin yang paling jauh dari pemikiran manusia. Manusia jarang yang berpikir hal ini. Manusia jarang berpikir bahwa punya anak bisa menyebabkan Allah mencintainya. Padahal inilah yang paling penting dan paling kuat di antara keuntungan-keuntungan memiliki anak. Coba umpamanya perhatikan, kalau umpamanya ada seorang tuan, majikan, memiliki hamba sahaya, budak belian, yang sekarang sudah tidak ada lagi ya, hamba sahaya, diperintahkan untuk bercocok tanam, mencangkul, kemudian menanam benih-benih, kemudian menyiram, kemudian melakukan apapun yang dibutuhkan untuk berlangsungnya proses bercocok tanam, sehingga bisa menghasilkan panen yang diinginkan. Lalu si hamba ini melaksanakan apa yang diinginkan. Dia giat, bercocok tanam, menyiram, kemudian membersihkan dari rumput-rumput liar, menjaga dari hama, menjaga dari binatang-binatang yang mungkin akan merusak apa yang dia tanam, terus sampai panen, panennya melimpah. Distor ke majikan. Kira-kira sang majikan ini senang apa tidak? Pasti senang. Kira-kira majikan ini tambah sayang atau tetap atau benci ke si hamba ini? Pasti tambah sayang. Karena sukses melaksanakan apa yang diperintahkan. Tapi sebaliknya kalau si hamba ini asal-asalan, nyangkul ala kadarnya, tidak sedalam yang semestinya, menanam apa namanya benihnya, jaraknya tidak diatur, mungkin terlalu renggang, mungkin terlalu rapat, akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, rumput-rumput liar dibiarkan, tidak disiram, akhirnya mati, akhirnya gagal panen. Apa reaksi si tuan? Dia marah. Bisa-bisa dia dibenci. Bisa-bisa dia dihukum. Bisa-bisa dia dijual murah kepada orang lain. Karena hamba saya bisa dijual belikan. Itu gambaran. Wallahu ta'ala khalaqa zawzaini wa khalaqa dhakara wal untha wa khalaqa nutfah wa hayya'ala fi unthayain. Uruqan wa majari wa khalaqar rahim qirara wa ila akhirih. Allah menciptakan suami istri, menciptakan laki-laki dan perempuan, menciptakan nutfah dan menyiapkan ladang untuk nutfah tadi. Nutfah itu sperma dan sel telur. Ladangnya apa? Rahim sang ibu. Itu sudah Allah siapkan segalanya. Manusia tinggal memproses. Taubahnya sebagai hamba sahaya yang diperintahkan oleh Tuannya. Ladangnya sudah ada, benihnya sudah ada, cangkul dan alat-alat pertaniannya sudah ada. Tinggal dilaksanakan. Kalau ternyata manusia menyia-nyiakan semua fasilitas yang Allah siapkan untuk memanen anak-anak turunan, atau melakukannya sekedar asal-asalan, menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala akan murka kepada dia. Berdasarkan hal itulah, maka perumpamaan pernikahan yang menjadi suami istri yang menghasilkan anak-anak turunan yang banyak, oleh para ulama diumpamakan ibarat seorang hamba yang disuruh oleh tuannya untuk menggarap ladang agar menghasilkan panen yang diinginkan oleh si tuan. Ketika panennya sukses besar, tuannya akan lebih cinta kepada sang hamba sahaya. Ini penjelasan yang pertama, dan banyak dalil baik dari ayat ataupun hadis tentang masalah itu. Tapi karena terbatasnya waktu, kita tidak membahas secara keseluruhan dan secara detail tentang hal itu. Poin kedua, meraih kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bangga dengan banyaknya jumlah umatnya. Nikahilah wanita yang berasal dari turunan yang subur. Jangan menikahi wanita yang turunannya nanti sedikit. Lihat kakaknya cuma dia anak tunggal umpama. Lihat ibunya juga anak tunggal. Neneknya anak tunggal juga terus. Punya cuma satu. Ah, mungkin kalau wanita ini dinikahi cuma punya satu anak juga nantinya. Apalagi kalau umpah sudah terbukti dia itu mandul, maka tidak boleh. Suatu saat, termasuk laki-laki, kalau dia mandul, dia wajib untuk memberitahukan status kemandulannya kepada calon istri yang akan dinikahinya. Berdasarkan sebuah hadis dari Ayyub, dari Ibnu Sirin. Ba'atha Umar bin Khattab rajulan ala sa'ayah. Fa'atahu faqal tazawajtu imra'atan. Faqala akhbartaha annaka aqim la yulad la yuladu lak. Qala la. Qal fa'akhbirha wa khayirha. Ada seorang laki-laki yang oleh Umar diutus ke suatu tempat. Umar mengetahui laki-laki ini mandul, tidak punya anak. Karena sudah punya istri, berkali-kali enggak punya anak, istrinya mencat cerai, dan ketika istrinya menikah lagi dengan laki lain, punya anak. Berarti siapa yang mandul? Si laki-laki ini. Dia mandul. Begitu pulang tugas, pas pulang membawa seorang istri. Dia bilang, saya sudah menikahi wanita ini. Apa kata Umar? Kamu ngasih tahu enggak ke dia bahwa kamu itu mandul yang tidak bisa menghasilkan anak? Orang ini menjawab, tidak wahai Umar. Apa kata Umar? Akhbirha wa khayirha. Beritahukan kepada dia dan biarkan dia memilih mau terus mau putus. Kenapa demikian? Karena tujuan utama menikah itu apa? Memiliki anak. Kalau ternyata ketahuan mandul, sang suaminya yang mandul, berikan pilihan kepada istrinya. Saya mandul, saya gak mungkin punya anak. Saya gak mungkin memberikan anak kepada kamu. Sekarang terserah kamu. Apakah mau berlanjut nikah dengan saya dengan resiko seumur hidup tidak memiliki anak, atau kamu ingin punya anak, saya akan ceraikan. Kemudian kamu nikahlah lagi dengan yang lainnya. Nah ini ditekankan dalam rangka apa? Dalam rangka tujuan utama dari pernikahan tetap bisa teraih. Sampai ketika ada salah satunya mandul, maka berikan pilihan kepada pasangannya yang masih subur. Poin yang keempat. Ketiganya dilewat karena anak soleh tadi, sudah. Poin keempatnya, kalau seorang anak mati lebih dahulu daripada orang tuanya. Tadi dikatakan bahwa anak itu apa? Akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Dan riwayat tentang hal ini amat sangat banyak. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi annasaqat la yajurru ummuhu bisararihi ilal jannah idza tasabathu." Sesungguhnya demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya janin yang gugur, seorang wanita mengandung lalu keguguran, sedih enggak tuh ibunya? Tidak. Tapi sangat sedih. Bukan sekedar sedih, bisa menangis. Ayahnya juga begitu. Seorang janin yang gugur itu akan menyeret ibunya dengan tali pusarnya menuju ke surga bila ibunya sabar menghadapi ujian tersebut. Dan anaknya pasti lebih dahulu berhak untuk masuk ke surga. Makanya dia bisa menarik ibunya juga ke surga. Itu kalau masih janin. Bagaimana kalau sudah lahir ke alam dunia, kemudian mati di luar kandungannya setelah menjadi anak, kemudian hidup beberapa lama, sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, setahun, dua tahun, sebelum balik dia mati. Maka itu pun tetap akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Sebuah riwayat yang diterima dari Asim bin Bahdalah, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal ibnatu ammi li dhata maisamin wa malin wa hiya aqir afa atazawwajuha. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Sesungguhnya putri dari pamanku." Putri dari paman apa namanya? Sepupu. Mahram bukan? Bukan, boleh nikah? boleh menikah dengan anak paman, dengan anak bibi dibolehkan. Anak uwa dibolehkan. Dia bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri pamanku, dia itu memiliki wajah yang elok dan harta yang banyak, tapi dia mandul. Boleh enggak saya menikahinya? Fanahahu anha marratain aw thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dia, dan itu proses ditanyakan 2-3 kali. Jadi ada wanita ya cantik, ya kaya raya, dan saudara, masih ada hubungan saudara tapi bukan mahram. Secara syar'i boleh dinikah. Dia suka kepada wanita ini karena kecantikannya dan karena hartanya. Tapi ketika ditanya sampai 3 kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang untuk menikahinya, lalu berkata, la lamra'atun sauda walud ahabbu ilayya minha. Amma alimta inni mukathirun bikumul umam wa anna atfalal umamil muslimin yuqalu lahum yawmal qiyamah udkhulul jannah fata'allaquna bi ahqa'i abaihim wa ummahatihim fayaqulun rabbana abuna wa ummahatuna qala fayuqalu lahum udkhulul jannah antum wa abaukum wa ummahatukum qala thumma yaji'u saqat fayuqalu lahu udkhulul jannah qala fayadhillu muhbitan ay mutaqaisan fayaqulu ay rabbi abbi wa ummi hatta yulhaqu bihi abuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita hitam tapi subur. Kalau tadi kan cantik, tapi mandul. Seorang wanita hitam tapi subur lebih aku sukai daripada wanita itu. Kamu kan tahu aku nanti akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian dibanding umat yang lalu. Dan sungguhnya anak-anak kaum muslimin di kalangan umat Islam ini nanti pada hari kiamat akan dikatakan, kamu masuk surga. Anak-anak yang mati sebelum dia balig. Walaupun belum sholat, belum zakat, belum Ramadan, belum melakukan kewajiban, tapi sudah dimasukkan ke dalam surga, disuruh masuk ke dalam surga. Lalu disuruhlah mereka masuk ke dalam surga. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Tapi fayata'allakun. Kata orang Sunda mah, mereka mugen. Apa artinya mugen? Mereka itu mugen. Kalau ada anak, anak lagi nangis tuh kayak itu. Kita bawa, ayo ke sana. Enggak mau, dia bertahan. Itu namanya mugen. Dia bertahan, menahan dirinya. Digusur keras, dia gogoleran. Dia membebankan bobotnya pada berat badannya agar tidak terbawa. Tapi karena anak kecil lah dibawa. Gitu. Anak itu mugen ketika disuruh masuk ke dalam surga. Karena mereka masih terikat dengan ayah, ingatannya kepada ayah dan ibunya. Lalu mereka berkata, ya Allah, bagaimana dengan ayah kami dan ibu-ibu kami? Ayah dan ibu kami belum masuk ke dalam surga. Enggak mau saya masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? Masuklah kalian ke dalam surga beserta ayah-ayah dan ibu-ibu kalian. Masuklah mereka semuanya ke dalam surga. Ini keuntungan bagi orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya ketika kecil. Hiburan enggak ini? Ya, menghibur banget. Ketika ini terjadi, ingatlah kepada keterangan ini. Kelak dia akan menunggu kita dan menyelamatkan kita, menyeret kita ke dalam surga. Kira-kira akan menghibur apa tidak? Ya, akan menghibur. Sungguh beruntung bagi para orang tua yang ditinggal mati oleh anak-anaknya ketika anak ini masih bayi. Masih kecil. Dengan syarat jangan disengaja, mumpung masih anak dicekek. Nah, itu mah dosa gede. Ya, nggak boleh. Kadek, ahwat di atas. Saya nggak ingin pulang dari kajian ini semua anak-anaknya di rumah dicekekan. Nggak boleh. Summa yaji'u saqat. Setelah itu datanglah janin-janin yang keguguran ketika masih di dalam kandungan. Dikatakan udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Anak itu menjawab, ya Rabbi abi wa ummi hatta yulhaqu abuh. Wahai Allah, bagaimana dengan ayah dan ibuku, saya enggak mau masuk tanpa ayah dan ibu saya. Akhirnya ayah dan ibunya pun dimasukkan bersama anaknya. Ada seorang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba di hadapan Nabi itu muncul seorang anak dari balik punggung ayahnya lalu nongol di bawah ketiaknya. Anak-anak kan pemalu ya, nongol ke sini. Oleh ayahnya kemudian dipangku, didudukan di atas pangkuannya, diusap, ditatap, dan dicium. Kelihatan sayang bingit. Kata Rasul Salsam atuhibbuh, apakah kamu mencintainya, mencintai anakmu? Kata orang ini, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtulah. Wahai Rasul, kama uhibbuh, wahai Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana aku mencintai anakku ini. Ini menunjukkan orang itu cinta enggak kepada anaknya? Subur cinta. Ya. Esok harinya seperti biasa Nabi dan para sahabatnya berkumpul. Nabi tidak melihat sahabat yang kemarin membawa anaknya itu. Lalu ditanya, kemana si fulan yang kemarin membawa anaknya? Kata para sahabat, dia sedang bersedih menangis karena anak yang kau lihat kemarin dia mati ya Rasulullah. Oh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung beliau berdiri, langsung berangkat, diikuti oleh para sahabatnya, takziah kepada sahabat yang kehilangan anaknya. Anaknya lagi lucu-lucunya, lagi puncak kecintaan ayah kepada anaknya, mati, bayangkan. Kata orang Sunnah, lagi jadi kembang, kembang buruan. Kembang itu bunga, buruan itu halaman gitulah. Bunga seolah seperti bunga di halaman. Itu artinya dicintai banget, menghibur banget. Ketika datang didapatinya orang itu masih sedih dan menangis. Dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, hiburan beliau singkat, hanya dengan dialog singkat membuat sahabat hilang kesedihannya segera. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan, ayyuma ahabbu ilaika, mana sih yang lebih kamu sukai tentang anakmu? Anakmu hidup terus seumur hidupnya dan kamu bisa bersengkrama, bersendaguro dengan dia seumur hidupmu, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga? Menunggumu di pintu surga. Dan ketika kelak kamu datang, dia menuntunmu masuk. Kemana? Ke dalam surga. Cing, itu dua pilihan tuh. Kalau antum diberikan dua pilihan, memilih mana? Milih anak itu pergi duluan, nunggu di pintu surga, kita datang menuntun kita ke surga. Kalau enggak ada dia, belum tentu kita ke surga. Adapun anak yang hidup panjang seumur hidup kita, emang akan lucu terus? Enggak ya? Lucu itu ketika masih kecil, masih belum gaul sama kawan-kawannya. Ya bersih karena di lingkungan rumah ya lucu, digegewek ke orang oke, digulang gaper ya. Nangisnya lucu ya. Tertawanya apalagi, ngambeknya lucu ya. Ketika kita makan, anak kita ada di meja makan bari apa namanya? Duduk ngacak-ngacak, si lucu. Prot, lagi makan kita si bager itu bukan ditonjok tuh sopan enggak ya. Padahal kita lagi makan. Coba sudah 4 tahun 5 tahun enggak mau dia di rumah. Lihat teman-teman sebayanya keluar, ingin ikut, kalau enggak nangis, akhirnya ikut main-main. Kepanasan ya. Main letak, lumpur, tanah. Yang katanya bersih, putih, jadi dekil and dekucel. Jadi kulehe, jadi item, terus terpengaruhi oleh karakter buruk kawan-kawannya, jadi nyebelin. Mulai itu ya. Mulai ayah ibunya yang tadinya lemah lembut menjadi kasar. Mulai yang tadinya diberikan cocokan berupa mobil-mobilan, Batman-Batmanan atau apapun, sekarang yang disiapkan rotan dan sapu. Gak lucu lagi itu ya. Jadi kalau diberi pilihan, mana yang kamu lebih sukai? Anakmu hidup terus, kamu bercengkrama, bersendagurau, bermain, bersenang-senang dengan dia seumur hidupmu, atau anakmu pergi lebih dahulu, menanti di pintu surga dan menuntunmu ke dalam surga. Anak orang ini menjawab, ya Rasulullah, bila anakku menungguku di pintu surga dan menuntunku masuk ke dalam surga, lebih aku sukai daripada dia hidup panjang bersamaku. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Demikian pula anakmu sekarang menantimu di sana. Kira-kira menghibur tidak? Iya, sangat menghibur. Maka berhentilah kesedihannya, hilanglah seketika itu kesedihannya. Maka para sahabat yang lain iri, lalu bertanya, ya Rasulullah, akhasatun lahu au likullina, wahai Rasulullah, apakah ini kasus khusus untuk dia atau berlaku bagi kami semua? Kata Nabi SAW, balikullikum, ini berlaku untuk kalian semua. Siapa saja orang yang memiliki anak, lalu ketika dia kecil, dia mati lebih dahulu, dia akan menanti orang tuanya di pintu surga. Dan kelak akan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Ya. Dan ini tidak bisa teralami oleh orang yang tidak nikah. Tanpa nikah tidak akan bisa punya anak. Kalau tanpa nikah punya anak, bisa sebelumnya sama. Ya. Baik laki ataupun apalagi perempuan. Inilah keuntungan atau rincian dari keuntungan yang pertama dari pernikahan, yaitu memiliki anak. Adapun keuntungan yang kedua dari pernikahan, at-tahassun minasyaiton. Ini yang jarang terfikirkan oleh orang, termasuk oleh orang yang sudah puluhan tahun menikah. Menikah itu tahassun minasyaitan, benteng yang amat sangat kuat dari godaan setan dari seluruh aspek. Quran dan hadis banyak yang menjelaskan ini dan para ulama banyak yang membeberkannya. Kita akan bahas ayat-ayat dan hadis tentang hal ini, ya. Bagaimana menikah, pernikahan bisa menjadi benteng dari godaan setan yang terkutuk. Mungkin kini akan kita bahas bulan depan aja ya. Waktunya sekarang sudah 1,5 jam lebih, gak kerasa. Dari waktu yang tersedia untuk kita, kita tunda saja penjelasan ini untuk bulan yang akan datang. Jadi kalau sekarang judul yang kita angkat adalah mereguk manisnya madu pernikahan. Madu yang dimaksud di sini apa? Keuntungan-keuntungan, faidah-faidah dari pernikahan. Nanti kita akan lanjutkan 4 poin yang tersisa. Karena kita janjikan 5 poin, baru 1 poin yaitu anak. Terus 4 poinnya nanti akan kita bahas bulan depan. Mungkin judulnya apa? Menikmati 4 toples madu pernikahan. Ya, cukup sampai di sini dan saya serahkan lagi kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Terima kasih Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas pemaparan materi dan mudah-mudahan semuanya bisa menyimak dengan baik ya. Dan alhamdulillah sudah sangat banyak pertanyaan dan bertumpuk di pangkuan saya nih. Dan mohon maaf jika pertanyaannya kita pilah dan pilih ya. Ustaz, ada pertanyaan. Tadi Ustaz katakan bahwa anak akan anak yang meninggal akan mengajak orang tuanya ke surga atau menuntun orang tuanya ke surga. Bagaimana dengan anak yang meninggal ketika usianya 4 bulan dalam kandungan atau mungkin keguguran, Ustaz? Dan apakah orang yang tidak mempunyai anak terlepas dari cinta Allah dan Rasulnya? Silakan. Baik, barakallahu fiik. Tadi sudah dijelaskan, tidak hanya anak yang masih kecil yang meninggal yang akan menjadi syafaat, tapi juga apa? Janin. Bahasa Arabnya sakat. Tadi sebutkan janin akan menarik, menyeret ibunya dengan tali pusarnya ke dalam surga. Setelah kita jelaskan anak itu tadi membawa orang tuanya ke surga, datang janin. Janin maksudnya yang keguguran. Belum lahir tapi keguguran. Dia disuruh ke dalam surga. Oleh karena itu janin yang 4 bulan ke atas ketika dia keguguran itu dianggap sudah menjadi anak, kuburkan dan kasih nama. Walaupun belum lahir, kasih nama. Apa saja nama? Sebab anak itu nanti akan menunggu orang tuanya dan menuntunnya masuk ke dalam surga, ya. Jadi janin juga termasuk. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana orang yang tidak memiliki anak? Apakah dia tidak memperoleh kecintaan Allah dan Rasulnya? Ya, tidak akan memperoleh yang disebabkan karena anak. Tapi cara meraih kecintaan Allah dan Rasulnya kan bukan hanya itu satu-satunya, ya. Banyak cara lain yang sering kita jelaskan. Dengan sekedar menjadi orang bertakwa, Allah sudah cinta. Dengan menjadi orang yang sabar, Allah sudah cinta. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang-orang yang suka tobat dan suka bersih-bersih. Banyak cara, banyak amal yang apabila kita lakukan menyebabkan kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, dan ini pertanyaannya dari singkat karena penuh satu halaman. Jadi beliau, pertanyaan dari akhwat, Ustaz. Beliau waktu menikah itu ta'aruf, dan ketika setelah menikah mendapati suaminya tidak sesuai kenyataan yang diinformasikan sebelum menikah kepada beliau. Dan sekarang pernikahannya sudah menginjak 5 tahun, tapi belum ada rasa sakinah, mawadah, dan warahmah. Dan apakah bagaimana solusi terbaik dari Ustaz tentang kejadian seperti ini? Barakallahu fiik. Ada dua hal yang saya sorot. Pra dan pasca. Pra nikah dan pasca nikah. Tadi sebutkan informasi yang datang kepada dia tentang laki-laki ini keliru. Disebutkan laki-laki ini dermawan. Kenyataannya pelit. Disebutkan laki-laki ini, aduh, rajin ke masjid selalu. Saya selalu melihat dia ke masjid. Ternyata gak pernah. Atau jarang. Paling sepekan sekali hanya hari Jumat saja. Yang lain-lainnya di rumah, kadang telat, dan seterusnya. Ini pertanyaan kita sorot. Ya, pertama, cari informasi dari orang terdekat dan jujur. Orang terdekat dia dan jujur. Tidak hanya dari satu orang, cari second opinion tentang dia. Cari informasi lain tentang dia dari orang lain lagi. Dari banyak orang, sebanyak mungkin orang. Dan orang yang diminta informasi tidak boleh menyembunyikan aib orang tersebut. Bergibah tentang orang yang akan melamar ke seorang akhwat itu dibolehkan. Sebagaimana seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sungguhnya aku telah dilamar oleh dua orang. Ya Abu Jaham dan Muawiyah. Siapa yang harus saya pilih? Kata Nabi SAW, adapun Muawiyah orangnya fakir miskin. Adapun Abu Jahm suka mengangkat tongkatnya. Artinya dia sahau kedua gaplok. Suka memukul. Nikahlah kamu dengan si fulan. Dua-duanya tidak recommended. Ketika Nabi SAW beri informasi tentang Muawiyah dan Abu Jahm, gibah bukan? Ghibah bukan? Ghibah karena apa? Menceritakan kejelekan dua orang itu. Dan ini menjadi dalil dibolehkannya ghibah dalam urusan ini. Jadi kalau umpah ada akhwat yang dilamar oleh seorang ikhwan, kita tahu ikhwan ini enggak recommended, jangan disembunyikan, afwan ya, saya tidak mau ghibah, dia ini baik, padahal jelek. Hidungnya mancung, padahal pesek. Ya. Kemudian usianya ya baru 17-18, padahal sudah 40. Enggak boleh seperti itu, haram bagi dia. Boleh menggibahinya. Kalau umpama kita punya anak perempuan atau adik perempuan, mau enggak dia menikahi adik perempuan atau anak perempuan kita? Kalau kita enggak mau, tanya kenapa? Oh, karena dia begini, karena ada aib, sampaikan aib itu kepada wanita tadi. Ya, jangan nikah sama dia, dia begini, boleh. Agar tidak terjadi penyesalan seperti yang ditanyakan ini. Ini yang pertama. Kedua, sekarang sudah kadung menikah. Sudah berapa? 5 tahun. Sudah punya anak? Enggak disebutkan. Ah, sudah 5 tahun. Kagok. Kagok borontok, belangnges gitu ya. Sudah menikah 5 tahun dan tidak pernah merasakan samara yang kita jelaskan kemarin. Sakinah, mawaddah, warahmah. Padahal itu salah satu tujuan pernikahan yang kita ingin. Sakinah, mawaddah, warahmah. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar menghadapi hal itu. Kedua, segala sesuatu yang rusak melahirkan kewajiban bagi kita untuk memperbaikinya. Terlebih itu orang terdekat kita, pasangan hidup kita. Kata orang Sunda mah, batur sakasur. Orang paling dekat di antara semua manusia di alam dunia ini. Kalau ada kerusakan, ada aib, ada kekurangan, ada hal-hal yang bengkok, luruskan. Kerusakannya perbaiki. Aibnya ditutupi, ya. Semua yang bisa kita lakukan, lakukan untuk memperbaikinya. Kalau mampu memperbaikinya itu jauh lebih baik. Kedua, coba introspeksi. Barangkali informasi yang sampai kepada dia itu dulu benar. Tapi dia berubah sebagai respon atas sikap kita kepada dia. Mungkin dia juga kecewa berat dengan kita. Mungkin dia juga mengalami hal yang sama dengan kita. Dia mendengar informasi kita ini baik, begini-begini. Kenyataannya enggak. Berawal dari rasa gengsi di awal. Rasa malu di awal. Lalu melakukan satu kesalahan. Dibiarkan oleh suaminya karena menghindari keributan. Akhirnya dia betah dalam kondisi seperti terus begitu. Akhirnya kedua-duanya mengalami ketidaknyamanan. Coba, kenapa suaminya demikian? Cari penyebab, lalu mulailah memperbaiki dari penyebab itu. Tanya, apa yang kurang berkenan dalam diri saya? Apa yang harus diperbaiki? Lalu perbaiki. Ya. Kalau anggaplah kita sudah maksimal, sudah berusaha memperbaiki, tapi tidak kunjung baik juga, coba lihat. Kalau kesalahan dia, kekeliruan dia, sampai pada taraf pelanggaran berat terhadap syariat, sampai pada taraf menjadi uzur syar'i bagi wanita untuk meminta atau menuntut talak, dibolehkan dia untuk menuntut talak. Pertama, ini sudah berupaya maksimal memperbaiki ya. Kedua, pelanggaran, kesalahan, aib dia itu sudah berat menurut pertimbangan syari. Umpamanya dia belang betong sholatnya, apalagi tidak sholat. Dia umpamanya melanggar apa yang Allah haramkan. Dia masih berjudi, dia mabuk gitu ya. Dia mencuri, masuk ke dalam ikatan pencopet internasional umpamanya. Merokok gitu ya. Apalagi ngedrugs. Itu sudah fatal. Kalau sudah merokok, sudah ngedrugs, mabuk, itu addicted, kecanduan, ketagihan yang susah untuk disembuhkan. Selain kecanduan, ketagihan merusak uang. Kalau enggak ada uang untuk mabuk, untuk ngedrugs, untuk ngobat, dia bisa jual apapun. Dia bisa pinjam, bisa umpamanya diam-diam mengambil sertifikat rumah istrinya, digadaikan ke bank puluhan juta. Untuk apa? Hanya untuk mabuk, untuk ngedrugs, untuk beli rokok dan yang sejenisnya gitu. Itu bahaya, bisa merusak semuanya. Itu jadi alasan syar'i bagi wanita untuk mengajukan khulu, talak, ya, daripada hancur kedua-duanya. Jadi sekali lagi, introspeksi, kemudian kedua, perbaiki semaksimal yang kita bisa, dan kalau sudah maksimal, tidak ada perbaikan dari si laki-laki ini, dan pelanggarannya sudah berat menurut sudut pandang syariat, dibolehkan untuk menuntut talak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut pandangan Islam bila suami istri bekerja sementara anak diurus ibu mertua atau neneknya dan diberi biaya per bulan untuk ibunya atau neneknya tersebut? Bila orang tuanya apa tadi? Bila suami istri bekerja. Bekerja. Iya. Iya, barakallahu fiik. Kalau suami istri sibuk bekerja, punya anak, anaknya diurus oleh baby sister atau oleh pembantu, oleh orang tua, titip ke neneknya dan diberikan bulanan, boleh enggak? Pertama, kalau si neneknya lebih menyukai hal itu, dia terhibur dengan cucu-cucunya, dia juga teruntungkan karena biaya kehidupan untuk cucunya termasuk juga biaya untuk dirinya. Sejahtera secara ekonomi, dia senang berada dekat dengan cucunya, tidak terbebani. Bahkan ketika oleh orang tua yang diambil, jangan, gitu ya. Secara syar'i dibolehkan. Tapi itu tidak afdol. Kenapa? Karena nanti istri dan ibu, bapaknya, istrinya dan suaminya tidak memiliki pahala dari mendidik mengasuh anak, dari mencurahkan perhatian kepada anak. Tidak memiliki pahala dari hal itu. Kesempatan untuk meraih pahala besar dia serahkan ke orang tuanya. Dia sendiri mencari apa yang tidak penting untuk akhiratnya, untuk agamanya, si ibunya. Ya, mencari apa? Mencari uang, bekerja. Cul dog-dog, tinggal eagle. Moro julang, ngalepaskan pesing. Saya enggak tahu apa itu julang, apa itu pesing. Tapi peribahasa ini maknanya adalah memburu sesuatu yang enggak penting dengan melepaskan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga dia abaikan, dia lepaskan. Sesuatu yang enggak ada harganya dia kejar-kejar. Dia mengejar dunia. Saya pernah jelaskan dunia dalam pandangan Islam itu kayak apa? Dunia dalam pandangan Islam seperti kotoran manusia yang dibuang ke WC. Nabi SAW bertanya kepada seorang sahabat namanya Hudzair. Ya Hudzair, wahai Hudzair, apa yang kamu makan tadi pagi? Dia menjawab, saya tadi pagi makan daging dan susu. Kaya ini orang, ya. Kemudian thumma yasiru ila madza? Terus apa yang kamu makan itu nanti akan berubah jadi apa? Kalau sudah dikeluarin berubah jadi apa? Untung sahabat ini cerdas dan sopan. Dia menjawab, yasiru idza ila maqad alimta. Dia akan berubah menjadi sesuatu yang kau juga sudah tahulah apa itu, ya. Tepok sang gitu. Tidak apa? Tidak vulgar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, apa yang keluar dari perutmu itu perumpamaan yang pas untuk dunia ini. Seperti itu hinanya dunia. Itu yang dikejar oleh perempuan tadi. Sementara kesempatan meraih pahala kepada Allah yang banyak dengan cara mendidik anak, mengurus, mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, dia lepaskan. Dia berikan kepada neneknya. Jadi tidak secara syar'i boleh, karena neneknya tidak berkeberatan, malah senang. Tapi dia kehilangan yang afdol, memburu yang mafdul. Mafdul adalah lawan dari afdol. Kalau afdol paling utama, kalau mafdul tidak utama. Tapi tidak sampai kepada taraf haram. Nah sekarang kalau neneknya berkeberatan, sudahlah dari kecil orang tuanya diurus ya, sekarang anaknya juga merepotkan. Neneknya sudah tua, dia ingin banyak istirahat, anaknya nakal karena turunan dari orang tuanya, bandel, sedikit-sedikit nangis, manja ya. Neneknya selalu teriak-teriak, darahnya naik, kolesterolnya naik gitu ya. Terus TBC lagi karena cucunya yang sebandel anaknya dahulu. Anak kamu tuh bawalah, jangan diseliur nenek mah. Atuh nek wayah nak kan dibayar. Maka suami istri dosa, durhaka kepada orang tua. Bukannya menyenangkan orang tuanya di masa tuanya, malah merepotkan lagi, ya. Maka tidak boleh, haram bagi suami istri yang seperti itu. Yang terbaik adalah si istri berhenti kerja, biarkan suami yang mencari nafkah. Istrinya waktunya, potensinya, tenaganya, perhatian, perasaannya curahkan untuk suami dan anak-anaknya. Itu medan jihad yang paling utama bagi istrinya. Kalau istrinya bekerja, seluruh potensinya tersita untuk pekerjaannya. Waktunya habis. Enggak ada kesempatan memperhatikan kebutuhan suaminya dan anak-anaknya. Sisa apa tenaganya habis. Begitu datang dia lelah. Lalu bukan memberi perhatian kepada suaminya, tapi minta perhatian kepada suaminya. Pak ini pegel-pegel, tolong diurut. Aduh. Tolong dibalurin balsem. Aduh, bukannya pakai parfum gitunya di hadapan suami, malah pakai balsem. Suaminya ingin jauh tapi takut marah, ingin dekat enggak tahan dengan bau balsem dan panasnya, menderita. Ikhwan, jangan cari ahwat yang bekerja di luar, enggak dapat apa-apa. Cari istri yang mutafarriq untuk suami. Fokus full, karena disalah medan jihadnya dan disalah dosa dengan jumlah yang banyak berguguran. Dan pahala terbesar bagi seorang wanita. Asma binti Yazid datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, inni Rasulu mawwaroi minan nisa. Wahai Rasulullah, aku utusan wanita-wanita yang ada di belakangku. Innallaha ba'atsaka ila rijali wan nisa fa amanna bik wattaba'nak. Allah mengutus engkau kepada laki-laki dan juga wanita. Kami beriman dan mengikuti engkau. Wa innar rijala fuddilu bi salatil jamaah bi salatil jumaah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah. Tapi para laki-laki diberi keutamaan melakukan amal yang tidak diwajibkan kepada para wanita. Diberi keutamaan sholat Jumat. Diberi keutamaan mengurus jenazah, menguburkan sampai di kuburan. Dan jihad di jalan Allah. Wa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Dan ketika para laki-laki di jihad, sedang jihad di jalan Allah, kami yang merawat anak mereka dan yang menjaga harta mereka. Wanita punya peran gak dalam jihadnya para suaminya? Iya, menjaga anak dan hartanya. Sehingga laki-laki yang jihad jadi tenang-tenang. Anak saya, harta saya ada yang ngurus. Dia fokus dalam jihadnya. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasul. Apakah kami berserikat dalam hal pahala dengan mereka ya Rasulullah? Artinya pahalanya sama enggak antara kami dengan laki-laki yang jihad tadi wahai Rasulullah? Mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada para sahabatnya lalu berkata, "Hal sami'tum? Hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an umuri diniha ahsan min hadza? Apakah kalian pernah enggak mendengar satu pertanyaan dari seorang wanita tentang agamanya yang lebih bagus daripada pertanyaan ini? Dijawab, tidak. Ini sebagus-bagus pertanyaan. Lalu Nabi menjawab, in sarifi ya Asma, wakhbiri mawara'aki minan nisa. Sekarang kamu pulang, hey Asma. Beritahukan kepada wanita-wanita yang ada di belakangmu, anna husna taba'uli ihdakunna li zawjiha, bahwa bagusnya sikap kalian sebagai para istri kepada suami-suaminya, dan ikhtiar atau usaha kalian untuk selalu mencari ridha suaminya, ta'dilu kulla ma dzakarti, pahalanya sebanding dengan semua jihad yang kamu terangkan atau yang kamu sebutkan tadi tentang laki-laki. Jadi ikhtiar istri untuk membahagiakan, membuat ridha suaminya itu sebanding dengan pahala jihad fisabilillah. Bayangkan. Kata orang Sunda mah, tepiranya. Tidak seberapa. Cuma apa yang bikin suami kira-kira itu senang. Pak mau kopi? Iya, dari tadi nunggu. Wah, nguceknya sama dengan menebas leher orang kafir itu. Ya. Seng, silakan Pak, kurang apa? Kalau bila, kalau perlu bawa pecuk. Pak, kalau kurang garam, kurang garam. Kalau kurang manis atau kemanisan, camuk nih punggung saya. Untuk menunjukkan betapa besar penyesalan saya tidak bisa membahagiakanmu. Itu ada seorang wanita yang pertama kali masuk surga itu seperti itu, tapi hadisnya dhaif. Nabi lah perlu begitu. Kata suami begitu disuguh, aduh, saya belum pernah merasakan kopi senikmat ini. Padahal pahit. Padahal. Tapi enggak apa-apa. Andai ini gulanya tambah setengah sendok lagi pasti lebih nikmat. Kata istrinya, bilang aja kepahitan. Pokoknya itu menyenangkan suaminya. Itu sebanding dengan jihad fisabilillah, ya. Sebaliknya nih. Mafhum mukhalafah. Bila seorang istri membuat suaminya sumpek, suaminya sedih, suaminya marah, maka dosanya juga sebanding dengan hal yang sebaliknya, ya. Hati-hati bagaimana sikap kepada suami. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita beralih ke pertanyaan dari Ahwat. Ustaz, bagaimana jika pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak, lalu nanti yang mendoakannya siapa? Karena memiliki anak adalah mencari berkah dengan anak-anak yang soleh. Ya, silakan Ustaz. Ya, suami istri yang tidak memiliki anak, dia kehilangan salah satu sumber jariah. Ada jariah lain? Ada, banyak-banyak infak dan sedekah untuk kepentingan umum, sumbang masjid. Nah, yang begitu segera daftar untuk nyumbang pembangunan ma'had nanti. Selain itu apa lagi? Cari murid, ajarkan Islam sebanyak yang kita bisa, ajarkan Iqra tuh. Ajarkan tata cara membaca Al-Quran, ajarkan hafalan surat-surat pendek, secara tata cara wudu yang benar, sholat yang benar, doa-doa harian. Nanti anak-anak didiknya hafal, yang tadinya gak bisa sholat jadi sholat, yang tadinya gak hafal doa harian jadi baca, yang tadinya gak hafal surat-surat jadi hafal beberapa. Setiap anak itu baca, anaknya belum dapat pahala karena belum baligh. Tapi gurunya dapat pahala dari bacaan murid-muridnya. Ya, satu kehilangan, masih ada alternatif lain, yaitu sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita beralih ke pertanyaan Ikhwan yang mewakili para jomblo mungkin ya. Semoga keberkahan selalu mengikuti langkah Ustaz dimanapun Ustaz berada. Saya sedang bertaaruf dan saya dapati partner taaruf saya memiliki manhaj yang sama dengan saya. Tetapi orang tuanya atau keluarganya berbeda manhaj atau belum mengenal dakwah sunnah ini. Lantas apa sikap yang harus saya ambil? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Iya, barakallahu fik. Iya, ini banyak terjadi. Yang ideal adalah cari akhwat yang sekeluarga sudah ngaji. Ada yang begitu? Ada, sudah banyak alhamdulillah. Tapi tidak semua, belum tentu sampai 50% yang seperti itu. Banyaknya adalah ikhwan akhwat sudah ngaji, orang tuanya belum. Dan ini yang saya selalu tekankan. Bagaimana caranya agar orang tua tertarik mengikuti kajian yang kita adakan, yang kita sering hadiri. Salah satu yang paling efektif, efisien adalah tunjukkan buah yang benar dari ngaji di hadapan orang tua, di hadapan keluarga, di hadapan seluruh manusia. Tadinya malas jadi rajin, tadinya akhlaknya nyebelin jadi nyenengin. Tadinya kurang perhatian ke orang tua jadi perhatian. Tadinya cuek kepada saudara juga jadi perhatian. Tadinya kalau belum dibanjur air satu ember belum bangun. Sekarang jam 3 sudah bangun, sholat tahajud. Terus jam 4 beres, sebelum azan subuh dia sudah beres-beres di dapur. Lihat cucian piring yang kotor, dia cuci. Lihat umpamanya cucian yang direndam dari kemarin sampai bau, dia cuci semuanya ya. Beres, terus ngepel. Setelah itu, kalau dia laki-laki, maka dia berangkat sholat ke masjid subuh. Beres, pulang dari masjid, dia buat kopi. Bapaknya, ibunya, Pak, ini kopi. Bu, ini kopi. Kata ibunya, ibu belum nyuci piring tuh, udah beres semua, udah kering tuh, Bu. Oh, kalau begitu ibu nyuci pakaian. Sudah tuh, Bu, dijemur tuh. Gitu ya. Kalau begitu ibu masak nasi, sudah matang nih, Bu. Sudah beres. Orang tuanya senang apa enggak? Pasti senang. Kok kamu berubah ya? Dulu sebelum dibanjur cair seember, kamu belum bangun. Itu pun bangunnya tersurut-surut, bangun terus pindah tidur lagi. Ke adiknya, adiknya dibawa ke masjid. Adiknya diajari pelajaran di sekolah, diajari ngaji. Kamu berubah kenapa? Jawab, ini ngaji. Sebelum saya ngaji, saya diajari begini di pengajian. Mungkin enggak orang tuanya bilang, itu pengajian sesat itu. Jangan merubah kamu jadi buruk, jadi baik, saya enggak suka. Mungkin enggak begitu? Enggak mungkin. Alah, pengajian di mana itu teh? Bagus bingit. Ajak adikmu biar semua begitu. Bapakmu nih ya, bandel nih, ajak biar soleh. Nanti dia ngomong ke tetangganya, anak saya berubah itu. Berubah gimana? Apa Power Ranger? Bukan. Asalnya buruk jadi baik. Diceritakan kebaikan. Apa kata tetangganya? Alah, saya juga ingin anak saya kayak gitu. Tolong ajak. Lama-lama se-RT ngaji itu. Kalau hasil ngaji ada buahnya. Tapi sebaliknya kalau hasil ngaji buahnya asem. Pulang ngaji datang ke rumah. Bapak bid'ah loh. Ibu ini tabarruj, neraka. Kata orang itu, kamu kesurupan jin mana? Gak boleh seperti itu ya. Ngaji harus membuahkan akhlak yang baik. Ngaji itu harus merubah keburukan jadi kebaikan. Ngaji itu harus membuat orang jauh lebih simpati, bukan menjadi antipati. Kalau begitu, dengan mudah keluarga, tetangga, se-RT bisa terbawa ikut hadir di pengajian. Ini amanah bagi semua ikhwan akhwat. Bawa citra yang baik dari pengajian, bukannya mengesankan kesan seram dalam pandangan manusia ya. Ini yang pertama. Kedua, kasus yang ditanyakan. Ikhwannya, ahwatnya sudah pernah ngaji, lanjutkan. Adapun nanti orang tuanya yang belum, itu menjadi PR. Seperti yang saya bilang tadi, awal-awal pernikahan biasanya nebeng di perumahan mertua indah. Maka kesankan bahwa kita ini orang yang layak dipertahankan di rumahnya. Jangan eksklusif, berbaurlah dengan mereka. Kalau umpamanya ba'da sholat subuh kita ngaji, setelah itu ambil ember, ambil lapel, ambil sapu, nyapu di luar. Laki-laki, gak apa-apa laki-laki. Atau wanita, gak apa-apa wanita di rumah mertuanya. Kemudian nyapu. Pasti mertuanya diam atau melarang. Mungkin melarang, aduh jangan, jangan. Gak bu, saya sudah terbiasa begini. Kata budak ker kasep teh meni kayung-yunnya. Baik. Gitu ya. Dia akan cerita ke anak tuh. Lihat tuh. Ipar kamu. Ikut itu. Nah, kayak begitu. Beres-beres ikut. Masak ikut ke mertua. Bu, mana yang harus saya bantu? Ini mau nyambal terasi biar saya ngarendosnya gitu ya. Awalnya mungkin tiba bergek di tutuan. Karena gak biasa. Tapi kalau sudah biasa bantu ibunya di rumah, luwes gitu nguleknya itu, mengalahkan kaum wanitanya, ya. Maka menantu yang kayak begitu akan membuat siapa? Mertuanya senang. Ketika di rumahnya malam hari, pagi hari terdengar senandung bacaan Al-Qur'an, menimbulkan suasana yang adem di rumah itu, ya. Kemudian terbantu, kemudian seleful senyum, kemudian begitu cair suasana. Pas menantu mau pindah, Pak, Bu, saya ingin mandiri, mau ngontrak. Oh, jangan, kan? Pasti akan dipertahankan seperti itu. Jadi dakwah. Lalu nanti mereka bertanya, saya baru seumur hidup melihat menantu seperti kamu. Kenapa kamu bisa begini? Saya ngaji, Bu. Di mana ngajinya? Di YTS. Oh, YTS itu sebelah mana BTS? aduh, seneng ya. Produk pengajian itu baik. Tolong ajak tuh iparmu. Ajak tuh bapak mertuamu. Ibu mah nanti belakangan. Kalau semua jadi sudah jadi soleh, baru. Ibu juga tetap diam. ya, itu jadi lahan dakwah. Ajak mertua dan keluarga mertua untuk ikut mengaji bersama kita. Wallahu a'lam. Ini terakhir. Terakhir, masyaAllah. Ya, untuk pertanyaan terakhir dari Akhwat. Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud dan Mu'az bin Jabal dalam menghadap Allah itu tidak sendiri. Dan apakah perempuan juga harus berbuat demikian? Bagaimana bagi perempuan yang melajang di akhir hayatnya, alasannya untuk mengurus anak atau karena suaminya takut tidak soleh? Silahkan. Udah punya anak, mungkin ya. Suaminya mati atau cerai gitu. Betul. Ya, tidak mau menikah lagi, ingin mati dalam keadaan menyendiri, fokus ngurus anak karena takut suami kedua tidak soleh. Kalau takut suami kedua tidak soleh, cari yang soleh. Beres kan? Pertanyaan berikutnya, gimana cara mencari suami yang soleh? Pertama, minta absensi ke YTS. Ada enggak yang namanya soleh? Di sini ada satu ya, namanya soleh ada. Jadi pertama, minta bantuan ke orang-orang yang banyak mengenal ikhwan. Siapa ikhwan yang dinilai soleh? Minta dijodohkan. Kalau perlu, japri ke ikhwan tersebut. Afwan akhi soleh, saya siap menikah, mau gak melamar saya? Mau gak jadi imam saya? Sekarang kan media banyak ya. Kalau dia tertarik, minta CV, kirim CV ya. Kepada dia, mudah-mudahan tertarik. Itu pertama. Kedua, bila kita mengetahui ada orang yang kita duga kuat soleh, silakan, boleh mengajukan diri. Sebagaimana itu, saya tadi tidak sempat menerangkan poin yang keberapa dari faedah wanita soleh, ada satu penjelasan tentang sangat dianjurkannya baik orang tua yang punya putri menawarkan putrinya ke orang yang soleh, termasuk wanitanya langsung menawarkan diri ke orang yang dianggapnya soleh. Itu dianjurkan, dan riwayat tentang hal itu banyak. Umar bin Khattab menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, ditolak. Menawarkan Hafsah kepada Utsman, ditolak. Mangkel itu siapa? Umar. Tak berapa lama datang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah untuk beliau. Setelah itu Abu Bakar berkata, "Umar, ingat enggak waktu kau menawarkan Hafsah kepadaku? Aku tolak dan kamu mangkel?" "Iya. Seandainya aku tidak mengetahui bahwa Nabi berminat ke Hafsah, niscaya akan aku nikah." Tapi karena beliau sudah mengetahui Nabi berminat, enggak. Utsman juga begitu. Kita lihat juga bagaimana para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib menawarkan putrinya kepada Umar bin Khattab. Mereka itu adalah mantu dan mertua. Sesama sahabat, mantu dan mertua, saling menawarkan putri-putrinya. Karena para sahabat saat itu diakui kesolehannya oleh masing-masing kawannya. Pada saroleh, jadi adem gitu kalau putrinya di bawah bimbingan suami yang soleh, walaupun jadi kedua sampai yang keempat, mereka rela dan adem tentrem. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini ya. Kita sudah 2,5 jam lebih yang kita habiskan. Mudah-mudahan di bulan yang akan datang kita bisa lanjut menuntaskan materi ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan dan jawaban yang telah disampaikan kepada jamaah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ustaz dan keluarga. Ikhwati mana azanillahu wa iyyakum, demikian telah kita simak bersama kajian Islam ilmiah dalam Tablik Akbar dan Ukhuwah Islamiyah pendengar Radio Roja Bandung 1476 AM. Mudah-mudahan kita yang menyimak mendapat faedah manfaat dari kajian Islam ilmiah pada hari ini, dan semoga menjadi amal soleh untuk kita semua. Ikhwati mana azaniyallahu wa iyyakum, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas atensi dari para pendengar, dan semoga menjadi amal baik untuk kita semua. Dan kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dari pelaksanaan Tablik Akbar di hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bandung 1476 kHz.